Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ta'ad. Alisah sekalian, minta waktu sebentar. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan di kesempatan akhir dari daurah ini. Alisah sekalian, rahmatullah. Jadi dengan statement terakhir di malam hari ini, maka daurah 3 hari yang kita laksanakan dari hari Jumat sampai hari Ahad malam ini kita nyatakan untuk ditutup, dan kita ucapkan juga pengajaran kepada antum sekalian, juga kepada Ustadz Karnain yang telah memberikan kepada kita faedah-faedah yang sangat luar biasa dan sangat banyak, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kemudian insyaAllah ta'ala kita akan berjumpa kembali di akhir tahun 2010, yaitu Desember, di akhir ya, kemungkinan pas libur semester antara tanggal 19 sampai tanggal akhir itu 30 gitu. Dan insyaAllah kita akan adakan daurah nasional akidah. Insya Allah nanti kita akan pelajari dari salam ke usul sampai kita berdohid. Insya Allah nanti waktunya antara 5 sampai 10 hari. Jadi ini kita sampaikan, cuman waktunya belum tanggalnya belum pas. Jadi masih nanti dibicarakan dalam rapat-rapat di depan. Tapi insya Allah nanti persiapkan saja segala sesuatunya, termasuk perbekalan. Nah, lama tidak tiga hari, tapi ini antara 5 sampai 10 hari kemungkinan waktunya. Jadi itu mudah-mudahan informasi ini menjadikan kita lebih semangat, lebih merindukan kita untuk menunggu kedatangan daurah yang akan datang insya Allah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dari panitia. Segala kekurangan kita maaf, dan kita tutup. Subhanallah alhamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.